بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadhail as-Sahabah, bab yang ke-15, yaitu باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. باب keutamaan atau dari keutamaan فاطمة anak Nabi صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. Sebelum kita masuk ke bab tentang keutamaan Fatimah ini, saya ingin membacakan uraian atau faedah-faedah dari hadis Ummu Zara yang kemarin kita baca melalui tulisan Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala. Beliau menulis hadis ini pada pembahasan tentang sifat suami sejati, ya. Dan ini bagian yang ke-6, diambil dari hadis kisah Abu Zara dan Ummu Zara. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan dirinya terhadap Aisyah sebagaimana Abu Zara terhadap istrinya Ummu Zara, agar Aisyah tahu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Ini yang kemarin juga telah kita simpulkan dan kita katakan bahwa bab ini sebenarnya bahagian dari bab yang sebelumnya tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ustaz Firanda mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, diriku bagimu sebagaimana Abu Zara bagi Ummu Zara." Berkata Imam An-Nawawi, para ulama berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian untuk menyenangkan hati Aisyah dan menjelaskan bahwa ia telah bersikap baik dalam kehidupan rumah tangga bersama Aisyah. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kisah Abu Zara dan Ummu Zara? Marilah kita simak tuturan Ummul Mukminin Aisyah beserta penjelasan kisah mereka yang dirangkum dari kitab Fathul Bari serta faedah yang diambil dari beberapa sumber. Kemudian beliau membawakan hadis itu sebagaimana yang kemarin kita baca. Kemudian beliau berkata, 11 orang wanita berkumpul lalu mereka berjanji dan bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun kabar tentang suami mereka. Ada beberapa pendapat tentang dari manakah ke-11 wanita tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mereka dari sebuah kampung di negeri Yaman. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka dari Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah para wanita di zaman jahiliyah. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka ini adalah berasal dari umat yang telah berlalu, yang sudah punah. Ya, ini yang kemarin kita jelaskan bahwa mereka yang sebelas ini bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Jadi bab ini kalau dikatakan bab tentang keutamaan Ummu Zara, bukan. Karena Ummu Zara bukan sahabat. Sementara kitab kita, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan para sahabat. Ya. Adapun penyebutan nama-nama ke-11 wanita tersebut, maka sebagaimana perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, ini yang pertama kali kita nukilkan, ya, yang dinukilkan oleh An-Nawawi, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, aku tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan nama-nama para wanita yang disebutkan dalam hadis Ummu Zara. Jadi kesebelasan itu tidak ada sebutan tentang nama-nama mereka, ya, kecuali dari jalur yang aku sebutkan dan jalur tersebut gharib jiddan. Kecuali dari satu jalur sanad, yang jalur sanad ini pun sangat asing, ya, sangat gharib. Artinya menunjukkan bahwa jalur ini jalur yang tidak terlalu kuat, ya. Karena memang sebenarnya tidak penting nama, dan bahkan kalau disebutkan namanya, ini lebih kepada ghibah. Ya. Justru jatuh kepada ghibah menyebutkan seseorang dengan namanya yang mencela suaminya. Ini ghibah. Ya. Makanya hampir seluruh sanadnya tidak ada sebutan tentang nama-namanya. Ada satu sanad yang dikeluarkan oleh Abu Al-Khatib Al-Baghdadi yang sanadnya itu pun sangat asing, ya. Kemudian setelah itu beliau mulai memberikan atau memaparkan tentang faedah yang diambil dari hadis ini. Kata beliau, faedah, dibolehkan ghibah jika pendengar tidak mengetahui siapakah orang yang sedang digibahi. Ya, seperti ketika tidak disebutkan namanya. Wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, wanita keempat, wanita kelima, dan seterusnya. Dan namanya tidak disebutkan. Jadi orangnya tidak dikenal. Ini boleh, karena memang tidak dijelaskan siapa yang digibahi. Dalam hadis ini, Aisyah bercerita kepada Nabi tentang para wanita yang majhul. Wanita yang tidak dikenal siapa orangnya. Maka terlebih lagi para suami mereka yang sedang mereka gibahi jelas lebih tidak diketahui. Yang istrinya tidak diketahui, apalagi suaminya. Ya, ada 11 wanita yang semuanya bersepakat untuk tidak menutup-nutupi berita tentang suami mereka. Wanita pertama mengatakan, suami saya. Wanitanya saja sudah tidak diketahui, apalagi suaminya. Ya. Si fulana mengatakan suaminya, si fulan begini. Ya tentu tidak ghibah, karena tidak diketahui siapa wanitanya. Apalagi suaminya yang kalaupun diceritakan buruk olehnya, tapi suaminya juga tidak diketahui. Maka boleh bentuk menceritakan kekurangan orang lain dalam bentuk seperti ini. Makanya Nabi SAW seringkali dalam hadis mengatakan, ma balu aqwamin yata'akhadun. Kenapa sebagian orang masih berlambat-lambat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Masih memilih yang sab terkebelakang. Dan disebutkan orangnya oleh Nabi SAW. Dia hanya menyebutkan kaum saja. Ya. Ini bentuknya seperti ini benar dibenarkan. Karena ghibah itu maksudnya menyebutkan saudara kita dengan identitasnya, dengan namanya, ya. Dan menyebutkan kekurangannya. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan saudaramu tentang apa yang dia tidak suka. Ini ghibah. Dan ini tidak dibenarkan. Yang dibenarkan seperti tadi, menceritakan orang tanpa menyebutkan identitasnya, namanya, dan apapun yang mengarah kepada dia, ya, yang disebutkan tentang kekurangannya, dan ini dibenarkan, kata para ulama. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz Firanda, maka wanita pertama berkata, sesungguhnya suamiku adalah daging unta yang kurus, yang berada di atas puncak gunung yang tanahnya berlumpur. Ya, kalau kita mengatakan puncak gunung yang tinggi, ya, bukan hanya sekadar berlumpur, tinggi dan sulit untuk didaki, yang tidak mudah untuk didaki dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Daging unta itu kurus dan tidak gemuk untuk bisa diambil manfaat dari dagingnya. Itu perumpamaan suami wanita pertama. Maksudnya adalah sang wanita memisalkan keburukan akhlak suaminya seperti gunung terjal yang sulit untuk didaki, demikian juga sifat sombong suaminya yang merasa di atas. Ya, ini yang beliau ambil dari Fathul Bari. Ya, jadi tingginya tadi adalah sebagai sindiran dari sifat sombong suaminya. Dia tidak memiliki kelebihan, bagaikan unta yang kurus, kemudian merasa tingginya luar biasa. Tidak ada lagi gunung yang tertinggi kecuali dia merasa berada di sana. Ya. Dan menyamakan suaminya yang pelit dengan daging unta yang kurus. Jadi daging unta yang kurus itu ia menyatakan seperti mengumpamakan pelit dan bakhilnya suaminya. Daging unta tidak sama dengan daging kambing karena daging unta rasanya kurang enak. Ini perkataan Ibn Hajar. Ya. Nawawi juga mengisyaratkan ke sana. Oleh karena itu banyak orang yang tidak begitu senang dengan daging unta. Orang-orang lebih mendahulukan daging kambing, kemudian daging sapi, baru kemudian daging unta. Ini urutan-urutan daging tiga hewan tadi yang disukai oleh orang. Daging kambing, daging sapi, kemudian daging unta. Ya. Ditambah lagi dagingnya dari unta yang kurus. Sudahlah daging unta, kurus lagi. Ya. Kurus lagi. Lebih parah lagi daging tersebut memiliki bau yang kurang enak, yaitu meskipun sang istri butuh terhadap apa yang dimiliki suaminya, namun ia tahu bahwa suaminya pelit. Kalau ia meminta dari suaminya, maka akan sangat sulit sekali ia akan diberi. Kalaupun diberi, hanyalah sedikit karena pelitnya suaminya. Ditambah lagi akhlak suaminya yang sombong, lagi merasa tinggi. Ini faedah yang beliau jelaskan. Kemudian ada peringatan, beliau tuliskan peringatan, terkadang akhlak yang jelek yang timbul dari seorang istri adalah akibat jeleknya akhlak sang suami. Ya. Terkadang akhlak yang jelek yang timbul dari seorang istri adalah akibat jeleknya akhlak sang suami. Terkadang sang suamilah yang secara tidak langsung mengajar sang istri untuk pandai berbohong. Bagaimana bisa? Jika sang suami adalah suami yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, maka istrinya akan berusaha mencuri uang suaminya yang pelit tersebut. Dan jika ditanya oleh suaminya, maka ia akan berbohong. Lama-kelamaan pun, karena terbiasa, akhirnya ia menjadi tukang bohong. Padahal jika seorang suami menampakkan pada istrinya bahwasanya ia tidak pelit, dan memberikan kepada istrinya sesuatu yang bernilai meskipun hanya sedikit, maka ini menjadikan sang istri percaya kepadanya dan mendukung sang istri untuk menjadi wanita yang salihah. Ini peringatan yang dipetik dari hadis yang tadi disampaikan oleh beliau tentang yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan ada beberapa ungkapan setelahnya untuk suami yang kedua. Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabarnya, karena jika aku kabarkan tentangnya, aku khawatir aku tidak mampu meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan aurat-aurat yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Maksudnya yaitu jika ia bercerita tentang kabar suaminya, maka ia akan menyebutkan aibnya yang banyak sekali, baik aib yang nampak maupun yang tersembunyi. Aib yang nampak ia ibaratkan dengan urat-uratnya yang muncul dan nampak di tubuhnya. Adapun aib yang tersembunyi diibaratkan seperti urat yang timbul di perutnya. Maka yang tidak dilihat oleh orang karena ditutup pakaian. Ya, ini faedahnya. Hendaknya istri semangat untuk tetap bisa bersama suami meskipun pada suami terdapat beberapa aib. Ini juga faedah yang diambil dari hadis tersebut. Yang istri kedua, dia memang memberikan isyarat bahwa suaminya dari luar dalamnya aib. Ya. Luar dalamnya aib, sifat zahirnya aib, sifat bahwa sifat yang tersembunyi juga aib, tetapi dia khawatir diceraikan. Kalau dia ceritakan akan khawatir menceraikan, maka dia tetap memilih untuk bersamanya walaupun dia punya banyak aib. Punya banyak kekurangan, dan inilah yang kemarin kita tekankan di ujung pembahasan kita, ya, untuk mencari kesempurnaan tidak akan mungkin ada. Semuanya punya kekurangan. Ya. Kemudian yang ketiga, suamiku tinggi, jika aku berucap maka aku akan dicerai, dan jika aku diam maka aku akan digantung. Ya. Kemudian dinukilkan olehnya perkataan Ibnu Hajar, persis dengan yang kemarin kita nukilkan dari perkataan An-Nawawi tentang beberapa takwil dari perkataan tersebut. Ya. Ada beberapa takwil. Faedah, suami yang saleh adalah suami yang dekat kepada istrinya, yang bisa menjadi tempat mencurahkan hati istrinya, dan bukan yang ditakuti oleh istrinya. Ini faedah dari yang tadi. Kalau dia berbicara, dicerai. Kalau dia diam, digantung tak bertali. Tidak diperhatikan. Faedahnya, suami yang saleh bukanlah suami yang ditakuti oleh istrinya, tetapi suami yang mencurahkan perhatian kepada istrinya, dan istrinya sayang kepadanya karena perhatian yang besar dari sang suami kepadanya. Bukan diktator, ya. Ini bukan ciri-ciri suami yang baik. Yang keempat, suamiku seperti malam di Tihana. Ini jelas seperti yang kita katakan, ini pujian dari wanita ini terhadap suaminya yang memberikan kehangatan, ya. Maksud dari sang wanita ini adalah menceritakan tentang kondisi suaminya yang seimbang, tidak ada gangguan dari suaminya, dan tidak ada sesuatu yang dibencinya sehingga tidak membosankan untuk terus bersamanya, sehingga ia merasa aman karena tidak takut gangguan suaminya, sehingga kehidupannya nyaman sebagaimana kehidupan penduduk Tihama tatkala di malam hari. Ini pujian yang luar biasa untuk sang suami, ya. Kelima, suamiku jika masuk rumah seperti macan, dan jika keluar maka seperti singa, dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya. Ada dua kemungkinan yang terkandung dalam perkataan wanita yang kelima ini. Pertama, pujian. Itu yang kemarin kita katakan, yang lebih condong kepada pujian. Ke rumah dia tidak peduli dan tidak membeban-bebani, tidak menyulit-nyulitkan. Dia langsung tidur. Ya. Ada makna kedua yang kemarin juga kita singgung, ketika dia di rumah bagaikan macan, itu memberikan hak istrinya dalam hubungan biologis. Ini juga di antara maknanya. Di luar dia gagah perkasa untuk mencari nafkah, ya, untuk keluarganya. Ini juga di antara yang beliau jelaskan di sini. Saya rasa itu yang apa. Kemudian kita lanjut ke Ummu Zara'nya. Mungkin ini yang lebih penting, ya. Yang ke-11, ya. Yang ke-11, wanita yang ke-11, suamiku adalah Abu Zara. Siapa gerangan Abu Zara? Dialah yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan, yang telah memenuhi lemak di lengan atas tanganku dan menyenangkan aku, maka aku pun gembira. Maksudnya itu suaminya Abu Zara memberikan perhiasan yang banyak dan memperhatikan dirinya serta menjadikan tubuhnya pada padatnya. Karena jika lengan ada atasnya padat, maka tandanya tubuhnya semuanya padat. Hal ini menjadikannya gembira. Ya, perhatian yang luar biasa, ya, dari sang suami kepada Ummu Zara. Ya. Faedah, merupakan sifat suami yang baik adalah menghiasi dan mempercantik istrinya dengan perhiasan, dan memberikan kepada istri makanan pilihan. Sesungguhnya hal ini menjadikan sang istri menjadi sangat mencintai suaminya karena merasakan perhatian suaminya yang sayang kepadanya. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, para wanita sangat suka kepada perhiasan emas. Dan ini merupakan hadiah yang paling baik yang diberikan kepada istri. Bila mampu tentunya. Ya. Merupakan sifat suami yang baik adalah membantu istrinya, diantaranya dengan mendatangkan pembantu yang bisa membantu tugas-tugas rumah tangga istrinya. Ini beliau juga ambil kesimpulan dari hadis Ummu Zara. Tubuh yang padat, tidak kurus, merupakan sifat kecantikan seorang wanita yang juga kemarin kita sebutkannya. Dan banyak lagi faedah, dan saya sudah mungkin mudah didapatkan ini di internetnya. Kalau ingin lebih jelas, dan itu yang bisa kita baca, dan kembali kita tekankan bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Setelah itu kita masuk ke bab yang ke-15, keutamaan Fatimah. Fatimah anak Nabi. Ya. Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya yang paling kecil, anak wanitanya yang paling kecil. Ya, radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sangat menyayanginya. Nabi sangat menyayanginya radhiyallahu taala anha. Dan dia wanita yang luar biasa, istri dari pemuda yang juga gagah perkasa, orang ketiga termulia setelah para nabi dan rasul, Ali bin Abi Thalib, orang keempat termulia setelah nabi dan rasul, Ali bin Abi Thalib, anak paman nabi. Yang Nabi mengenalinya semenjak kecil karena Nabi yang mengasuhnya. Dan dia adalah anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka adalah orang tua dari dua pemuda surga. Ya. Dua pemuda surga. Al-Hasanani, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga kita telah baca bab khusus tentang mereka berdua, yang justru lebih banyak tentang hadis-hadisnya tentang Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca ya. Hadis yang pertama nomor 6254. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an al-Layth bin Sa'ad qala bin Yunus haddatsana Layth qala haddatsana Abdullah bin Ubaydillah bin Abi Mulaikah al-Qurashi at-Taymi. Abdullah bin Ubaydillah bin Abi Mulaikah al-Qurashi at-Taymi anna al-Miswar bin Makhramah radiyallahu anhu. Al-Miswar bin Makhramah sahabat Nabi. Abdullah bin Mulaikah ini seorang tabi'in yang luar biasa. Banyak nukilan perkataannya yang berharga, yang indah. Salah satu dari ungkapannya yang sangat mendalam maknanya, yaitu saya berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Ya. Dan semua mereka khawatir terjerumus kepada kemunafikan. Ya, 30 sahabat yang beliau jumpai, semua mereka ini khawatir menjadi salah satu orang munafikin. Takut menjadi munafik. Padahal mereka sahabat. Ya. Ini perkataan yang luar biasa. Dan juga sebagai nilai poin untuk Ibnu Abi Mulaikah, karena dia banyak menjumpai sahabat dan berguru kepada sahabat. Ya. Abdullah bin Ubaidillah Ibn Abi Mulaikah, dikenal dengan Ibnu Abi Mulaikah, masyhur dengan kunyahnya Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala Al-Qurashi At-Taimi. Meriwayatkan dari sahabat Miswar Ibnu Makhramah radhiyallahu taala an, ya, haddathahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Miswar Ibnu Makhramah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas mimbar. Wa huwa yaqul, Nabi ketika itu berkata, inna bani hisyam bin al-mughirati ista'dhanuni an yunkihu ibnatahum Ali ibn Abi Talib. Kata Nabi mengumumkan bahwa Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali. Ya. Dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka menawarkan anak perempuan mereka agar dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib dan mereka menyampaikan kepada Nabi. Ya. Fala adhanu lahum. Maka saya tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan, kata Nabi. Thumma la adhanu lahum. Tiga kali. Nabi SAW tegaskan bahwa dia tidak akan izinkan, dia tidak mengizinkan. Diulang tiga kali. Ya. Illa an yuhibba ibnu Abi Talibin an yutalliqa ibnati. Ya. Kecuali kalau Ali bin Abi Talib menceraikan anak saya. Berarti mereka menawarkan kepada Ali untuk ta'adud. Untuk ta'adud. Ya. Meminta izin kepada Nabi untuk memberikan atau menawarkan madu. Bukan madu hutan ya. Madu yaitu istri kedua. Untuk Ali bin Abi Talib, Nabi mengatakan saya tidak izinkan. Kecuali kalau anak saya diceraikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar merasa tersakiti ketika anaknya disakiti. Ya. Ini menunjukkan bahwa poligami itu memang tidak akan mungkin tidak menyakiti istri pertama. Atau membuat dia bersedih. Karena wanita biasa. Ya. Fala illa an yuhibba ibnu Abi Talibin an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum. Ya, dan menikahkan anak mereka atau menikahi anak mereka. Fa inna mabnati bad'atun minni. Ya, sungguhnya anak saya itu adalah darah daging saya. Ya. Yaribuni ma rabaha wa yu'dhini ma adaha. Ya, apapun yang mengganggunya itu mengganggu saya. Apapun yang menyakitinya, menyakiti saya. Ya. Ini hadis menjelaskan betapa besarnya kasih sayang Nabi kepada anaknya. Dia tidak ingin anaknya bersedih. Dia tidak ingin anaknya terganggu. Ya, walaupun poligami dibenarkan oleh Nabi SAW, tetapi dia tidak tega anaknya terganggu, anaknya terusik. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan mereka menikahkan anak mereka kepada Ali sebagai istri kedua baginya, karena Nabi SAW benar-benar tidak tega anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha bersedih dengan ta'adudnya Ali bin Abi Thalib. Dengan ta'adudnya Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa poligami itu wajar istri pertama merasa berat untuk menerima. Ya, merasa berat untuk. Kalau seandainya biasa-biasa saja, maka tentu Nabi SAW tidak akan menghalang-halangi. Pasti akan ada rasa sedih. Ya. Pasti akan ada rasa tidak suka. Akan berat terasa oleh anaknya Fatimah. Makanya ketika ada ungkapan istriku menikahkanku, ini sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah. Istriku menikahkan, ini sesuai menikahkanku. Maksudnya istri pertama mencarikan istri untuk suaminya. Sementara Nabi SAW tidak mengizinkan penawaran dari Bani Hisham bin Mughirah agar Ali menikahi anak mereka, karena memang istri pertama akan merasa susah, merasa berat, merasa bersedih, terluka. Ya. Tidak akan mungkin orang seperti Fatimah tidak akan mungkin menjadi istri yang menawarkan menikahkan suaminya dengan wanita lain. Dia wanita yang mulia, tetapi karena kodrat wanita akan bersedih, maka Nabi SAW tidak mengizinkan. Ya, tidak mengizinkan. Ini menunjukkan bahwa ini masalah yang normal saja. Dan jangan dikira istri pertama itu akan langsung menerima. Ya. Dan akan gembira suaminya menikah lagi. Sama sekali tidak. Makanya pandai-pandai, ya, pandai-pandai untuk memahamkannya, ya, dan bisa menerima ketika nanti dia merasa tidak suka dan bahkan merasa cemburu. Ada nanti sikap-sikap yang membuat kita marah, ya, membuat kita marah, ya, membuat kita marah. Dan saya berhadapan dengan kasus yang sangat banyak, ya, dengan kasus yang sangat banyak, dan seharusnya suami, ya, memaklumi, dan bukan sebaliknya memarahi, bahkan membenci. Wajar ketika dia menentang, karena memang itu kontraknya. Andai kata biasa-biasa saja mereka menerima, tidak akan mungkin Fatimah, wanita yang mulia, yang Nabi SAW pasti merasakan, dia pasti akan merasa bersedih, ya, merasakan terluka, dan Nabi merasakan apa yang dirasakan oleh anak yang disayanginya, ya, oleh anak yang disayanginya. Tetapi tetap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan Nabi menentang, ya, bukan Nabi menentang, tapi dia merasa berduka ketika anaknya berduka, dan bahkan di ujung hadisnya mengatakan, fa innama ibnati bud'atun minni, dia darah dagingku, dia bersedih saya akan bersedih, dia terluka saya terluka. Nah, ini hadis yang menjelaskan betapa besar kasih sayang Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan juga kita harus bandingkan dengan ketika Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, sekarang engkau minta hartaku sesukamu, dan nanti di hadapan Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan Nabi begitu besar kasih sayangnya, tetapi nanti di hadapan Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Padahal dia sangat mencintai Fatimah, sangat menyayangi Fatimah. Namun di hadapan Allah ketika Allah sudah memutuskan, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi selain Nabi. Apalagi selain Nabi SAW, bahwa nasab sama sekali tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nasab tidak bermanfaat bila mana tidak didukung oleh iman dan taqwa. Semulia-mulia nasab adalah nasab Nabi SAW, keturunan Nabi. Tetapi Nabi mengatakan kepada anaknya sendiri, siapa yang paling dekat dengan Nabi? Fatimah atau cucu-cucunya yang hidup sekarang ini? Dari garis keturunan Husain ataupun Hasan. Tentu Fatimah yang paling dekat dengan Nabi. Kalau Fatimah saja dikatakan oleh Nabi demikian, bagaimana dengan orang yang sekarang tidak tahu apakah benar-benar dia keturunan Nabi atau tidak? Tetapi kebanggaan mereka dengan garis keturunan itu luar biasa, dan tidak menonjolkan iman dan takwa malah. Tidak ada yang lebih dari iman dan takwa, tetapi mereka hanya menonjolkan dan membanggakan bahwa mereka dari keturunan Nabi SAW. Nabi sendiri yang mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalannya tidak bisa menggesarkan dia untuk menuju surga, nasabnya tidak bisa membuat dia cepat menuju surga. Nasabnya tidak berguna. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kepada yang paling dekat dan bahkan darah daging Nabi, ya, yaitu Fatimah. Salini mimma li ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Ya. Ini pelajaran bagi, ya, dari siapapun yang merasa keturunan Nabi, ya, yang sudah jauh, sudah ribuan tahun jaraknya dengan Nabi SAW, untuk bisa meluruskan iman dan taqwa, membenarkan agama. Karena nasab tidak berguna di hadapan Allah. Andai kata berguna, maka Fatimah yang paling bermanfaat nasab, karena dia langsung keturunan Nabi, anak Nabi SAW. Tetapi Nabi mengingatkan dia dengan ungkapan yang tadi. Di samping Nabi juga sangat mencintainya. Ini catatan yang penting untuk kita ambil dari hadis ini. Berikutnya, 6255. Imam Muslim mengatakan, haddathani Abu Ma'mar Ismail ibn Ibrahim al-Hudhali qala haddathana Sufyan an Amrin an ibni Abi Mulaika an al-Miswar ibn Makhrama qala Rasulullah SAW, innama Fatimatu bat'atun minni yu'zini ma'adaha. Ini ditekankan lagi oleh Nabi, sesungguhnya Fatimah adalah dalam istilah kita darah dagingku, dia adalah potongan dari dagingku, potongan dari tubuhku, ya, menyakiti saya apa yang menyakitinya. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan ini pujian untuk Fatimah. Ini keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Bukan berarti Nabi punya anak punya hanya dia, tetapi Nabi juga memiliki anak-anak yang lain, tetapi kasih sayangnya kepada Fatimah melebihi kasih sayangnya kepada yang lain. Ini biasa. Ya. Dan bukan justru juga dikatakan tidak adil. Ya. Dalam memberikan haknya, dia luar biasa kepada semua anaknya. Bahkan anaknya Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahkan oleh Nabi SAW kepada manusia yang termulia. Ya. Setelah pada Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar dan Umar, itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Terus ya. Kita baca satu hadis lagi, 6256. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ya, dan dia adalah guru Imam Muslim. Ya. Qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim. Qala haddathana Abi anil Walid ibn Kathir. Qala haddathani Muhammad ibn Amr ibn Halhalah ad-Du'ali anna ibn Shihab haddathahu anna Ali ibn al-Husayn haddathahu annahum hina qadimu al-Madinata min indi Yazid ibn Muawiyah maqtal al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma laqiyahu al-miswar ibn Makhramah faqala lahu hal laka ilayya min hajah ta'muruni biha qala faqultu lahu la qala lahu hal anta mu'tiya sayfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'inni akhafu an yaglibaka al-qawmu alayhi waimullah la'in a'taytanihi la yukhlasu ilayhi abadan hatta tablugha nafsi إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر سهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفالي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. Ini ceritanya hampir sama dengan yang tadi, ini lebih luas ya daripada yang tadi, lebih rinci daripada yang tadi, dan bermula dari cerita pulangnya Ali ibn al-Husayn, ya, Ali ibn al-Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talib, ya, Ali ibn al-Husayn anaknya Husayn, ya, Ali ibn al-Husayn ibnu Ali bin Abi Talib. Ini bermula dia ketika sudah sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah dari pihak Yazid bin Muawiyah, khalifah, setelah terjadi pembunuhan Husain, ayahnya. Ya. Jadi terjadi pembunuhan Husain dan beberapa orang, bahkan saudara-saudara dan anak-anaknya, dan beberapa orang yang tertangkap, dan Yazid bin Muawiyah dengan murka kepada perbala tentaranya, ya, Abdullah bin Ziyad ketika itu yang berada di Kufa, memerintahkan untuk membawa mereka, istrinya Husain dan keluarga-keluarga yang wanita, dibawakan kepada dia dan dijaga di sana. Ya. Kemudian dikirimkan pasukan untuk membawa mereka ke Madinah, balik ke Madinah. Termasuk Ali bin Husain ini, anaknya, ya, dibawa kembali dan dijaga oleh pasukan. Ya, ini yang diceritakan oleh ahli sejarah. Adapun tambahan-tambahan yang lain yang merupakan tambahan-tambahan yang tidak benar, ya, ini menyimpang. Ya. Jadi sebenarnya Yazid bin Muawiyah tidak menginginkan Husain untuk dibunuh. Ya. Apalagi Husain Ibnu Ali sudah menyampaikan kepada pasukan yang menghadangnya di Karbala untuk berjumpa dengan Yazid untuk membaiatnya, tetapi karena ini fitnah dan mereka memang ingin munculnya fitnah besar, maka mereka tetap memerangi, melawan mereka. Dan Al-Husain dengan keluarganya, dengan yang laki-lakinya, berjuang mati-matian untuk membela diri. Ya. Dan mereka syahid. Mereka syahid. Karena membela diri mereka, membela keluarganya. Dan akhirnya dibawa ke sana, disambut dengan baik. Kemudian nanti dikirimkan ke Madinah kembali. Dengan dijaga pasukan agar tidak terjadi apa-apa lagi. Ini yang diceritakan oleh para penulis sejarah. Dan nanti setibanya di Madinah, terjadilah kisah tadi. InsyaAllah akan kita lanjutkan tentang hadis Miswar bin Makhramah yang berjumpa dengan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib di Madinah. Ia akan menceritakan tentang Fatimah, nenek-nenek mereka yang nanti akan dimadu oleh Ali bin Abi Talib, dan Nabi tidak suka. Ya, Nabi tidak mengizinkan. Ya, dan Nabi mengatakan, saya tidak menginginkan berkumpulnya anak saya dengan anak aduwullah. Ya, maksudnya anak Abu Jahal. Ya, karena wanita itu, ya tentu beriman ya. Cuma garisnya adalah tentang Abu Jahal, dan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Ini salah satu alasannya. Dan kemudian juga alasan yang tadi, dia merasa tersakiti dengan tersakitinya Fatimah, karena dia sangat menyayanginya. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pembicaraan tentang hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.